Panggita pasal 10 songu. Naupu itu, aku ni vai kasanggoto lembau no lenjen po kayu rapotomo. Pade aku ni parenta ivei. Kalau mo iko mumbatomo sapon pepue, ante mejam pesomba. Pade bila vou sakuya kadiantau, ne pue rera sapon pepue itu. Tapi nemu tomo la lovo risavaliku sapon pepue itu. Sabana la lovo itu. Ni vai ka tau-tau datu Yahudi. Ira kana mumpakatan toru ngata Yerusalem to nagasa. Patampulu borombula kasaen. Ri tempo etu, aku kana mumbasuro romba tau mumpasimbayu te sanggari jaiku. Ante mumpake baju to nipobiang gari karu. Eba tau na susarara. Ira kana mumpasimbayu te sanggari jaiku. Sanjobu roatu bo onom pulu eo kasaen. Romba atau itu, ni rapaka eva rompu kayu zaitun, borongu kadampoindo, to ni pope kanggore ringayo pue, nunju maungu dunia. Ane Maria tau madota mumpaka jaa romba atau itu, kana Maria apu mesubu gari nganga ira, mumpaka ropu bali-bali ira itu. Isema-sema madota mumpaka jaa ira, kana rapatesi ivetu. Ira romba itu na kuasa manta amaka ala uja da amadunggu ngari langi sakuya kasaena ira mumpasimbayu tesa ngari jai ala tala. Ira wona kuasa risalu-salun ue ala mumbabali ue-ue itu majadi lei. Pade ira na kuasa mumpandasa dunia antem pengele-ngele kasusana nepia rapodota ira. Ane mau pumo ira romba mumpasimbayu tesa ngari jai ala tala, kana marata sangele binata na jaa musi bali ka ira. Binata na jaa itu, to mesubu ngariara lovundala, to da anamala ni tudu kandalana. Ia kana mumpadagi romba atau pania, pade mumpatesi ira. Pade watabaku ira romba itu, kana rapalamba na kandori jala jama riara ngata bete, etu mori petao pue ira ni patesi rikayu parika. Ngata bete etu nidae Sodom bo Masir, sabarana jampu todeana. Tolumbengi santongo kasaena, watabaku ira rumbaa, da arapalo garatana ridayo. Agara kitan tau ngarinju maungu dunia, ngari butu-butu ngata, bo butu-butu todea, tono tesa numpengele-ngele basa ri dunia. Manggita etu, tau-tau tone toori dunia kana madamba pu. Ira kana mususa madamba-damba bomusi baika para se sambaa bo sambaa sabanana mate merumba tau itu tompumpu numpandasa pura-pura tau tone toori dunia. Tapi ni kita kunau putolombengi santongo itu narata bali monosa irang gari jai ala tala. Natuvu bali mo ira pade kaliu-liu ne kanggore risetu. Nang kita itu, naik kampu mo pura-pura tau. Naupu itu, naria mo suara ngari suruga, to na manggam pu, nanguli ka ira rumbaa. Kamai, pepone mo bemai. Pada nyore mo iram pakari suruga, riara kulimu, nikita mata nu tau-tau, to na jadi bali ira itu. Ritempo itu vou, sapegoli na jadi molingu bete. Pada na gera mo sabagia ngari sampulu bagia, ngari ngata bete itu. Pada pitu jobumba atau na mate, sabana lingu bete itu. Nanggita itu, na vioram pumo rara tau-tau toda na tuburis itu. Pada ira nanguli. Na bete mpu kuasa nu alatala to na ria risuruga. Jadi na liumo pepandasa karongganina. Mana masaika pepandasa katolungganina vo kana majadi. Naupu itu, malaika kapitumba ana nompopomoni kololiona. Pade kaliu-liu, nariamo suara-suara di suruga, nongare antena manggampu, ivei. Vei-vei, pura-pura poparenta dunia ei. Najari poparenta pueta, poparenta makau tompaka sama, toni janji alatara. Ia kana poparenta, sampai kasaya-sayana. Pade rumpulu bopatambaa, totua tone katoko, ripe katoko ringayo alatala, neka dede sanggani samperitana, mombasomba alatala. Nyuli ira, O pue ala ta'ala tona betempu kuasamu, tona ria monggari lamba pamulana, pade bate-bate na naria wei-wei. Kami nanguli tarima kasih ka komi, apa ni popo kita komi mo kuasamu tona betena, non pamula mo komi momparenta, tau-tau da'a no sinjani ante pue nanggarau, narata montoana pue mompopesuhu rau-rara kaira, narata montoana mombatangara tau-tau tona mate, pade narata wo umo toana membawai tambo ka batua-batuamu, etu mo kanabi-nabi to nompasimbayu tesamu, pade kapura-pura to deamu, ira to nekou rijaimu pue, nabelo katao to naede katuhuna, nabelo katao to nalanga katuhuna, narata montoana pue mompakaropu tau-tau, to nompakagero dunia ei. Naupu etu, natibea mo pevobo sapon pepue ri suruga. Padiriara sapo etu, nikita mo peti po janji ala tala. Tempo etu, kila damun parea pada guntu bete damun usinjono poguna. Najadi molingu bete ante uja es, to narombang puu.